Mas ya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al mu'allifu hafizahullah ta'ala wa amma al mu'attilatu penyimpangan yang kedua dalam nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah alu ta'til, yaitu orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau sifat sifat Allah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sifat-sifat sempurna. Karena mereka beranggapan bahasanya menetapkan sifat itu menyebabkan at-tasybih, menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk, dan menyebabkan at-tajzim, menyebabkan kita menetapkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berjasad. Maka mereka itu kebalikan tarfai naqid, adalah kebalikan dari al-musyabihah. Dan berkaitan dengan masalah anggapan kalau menetapkan sifat itu menyebabkan tajzim, maka al-jismu, tajzim diambil dari kata-kata al-jismu. Maka berkaitan dengan al-jismu, kita katakan al-jismu ini tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak terdapat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan sifat jism atau raga atau badan. Tidak pula ada yang meniadakannya. Oleh karena itu berkaitan dengan tajzim, maka al-sunnah menyikapinya dengan merincinya. Apa yang dimaksud dengan jisim? Jika yang dimaksud dengan jisim adalah mengingkari kalau Allah subhanahu wa ta'ala punya mata, punya tangan dan seterusnya, maka ini makna yang tidak benar. Kalau Allah tidak punya jisim, itu maknanya Allah tidak punya mata, tidak punya tangan sebagaimana yang Allah tetapkan, maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Dan jika bukan demikian maksudnya dan tidak bertabrakan dengan dalil, ya, maka kita terima. Itu sikap al-sunnah terhadap istilah-istilah berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada dalilnya di Quran dan di Sunnah. Tidak ditetapkan dalam Al-Quran, tidak pula ditiadakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka diminta rincian apa yang dimaksudkan. Jika maksudnya benar, baik dan benar, maka diterima. Jika maknanya adalah keliru, maka ditolak. Akidah ta'til, pengingkaran terhadap sifat Allah, ini diambil dari murid-murid orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik dan orang-orang Sabi'in yang sesat. Asal muasal ta'til itu dari orang-orang musyrik. Setelah kita baca di awal bab tentang tauhid asma wa sifat, bahasanya orang-orang musyrik itu ta'til mengingkari nama Ar-Rahman. Maka asal muasal ta'til itu diambil dari orang-orang musyrik. Sedangkan orang yang pertama kali terekam dalam sejarah kalau dia mengatakan ta'til dalam Islam, ada seorang yang bernama Al-Ja'du bin Dirham. Ya, ini terjadi pada awal-awal abad kedua Hijriah. Kemudian akidah yang rusak ini diambil, dianut oleh Al-Jaham bin Sufwan, kemudian dia menyebarkannya. Oleh karena itu, dan kepadanya lah, kepada Al-Jaham bin Sufwan ini dinisbatkan satu aliran yang namanya Jahmiyah. Kemudian akidah yang sesat ini berpindah, kemudian dianut oleh Mu'tazilah dan dianut oleh Asy'ariyah. Dan pernah kita bahas-bahasnya kenapa aliran ta'til yang bersifat total ini disebut Jahmiyah, padahal asal muasalnya dia adalah dari Al-Ja'du bin Dirham. Akan tapi kenapa nisbatnya kepada Al-Jaham bin Sufwan? Jawabannya adalah karena Al-Jaham bin Sufwan inilah yang menyebarkannya, yang mendakwahkannya, dan berani untuk berdebat untuk membelanya. Berbeda dengan Al-Ja'du bin Dirham, yang dia tidak terus terang menyebarkan akidah ta'til yang dia miliki. Oleh karena itu, maka faham ta'til, pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah, dinisbatkan kepada Al-Jahmu bin Sufwan dan tidak dinisbatkan kepada Al-Ja'du bin Dirham. Maka inilah sanad dari akidah mereka, yang ujung sanadnya adalah Yahudi, Sobi'in, orang-orang musyrik, dan para ahli filsafat. Dan mereka ahlu ta'til, orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, ini dalam ta'til mereka bertingkat-tingkat. Maka Jahmiyah, mereka mengingkari semua nama dan sifat. Tidak ada satupun nama Allah dan sifat Allah yang diakui. Semua nama Allah dan sifat Allah diingkari. Sedangkan Mu'tazilah, mereka meyakini dan menerima nama Allah. Nama-nama Allah itu sekedar nama dan tidak mengandung makna. Artinya mereka mengingkari sifat yang terkandung dalam makna. Maka mereka menerima kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', Maha Mendengar, namun mereka katakan Allah tidak mendengar. Mereka menerima kalau Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Basir, Maha Melihat, akan tapi Allah tidak punya sifat melihat dan seterusnya. Sedangkan Asy'ariyah, mereka menerima semua nama, akan tapi untuk sifat mereka hanya menerima 7 sifat saja, yaitu al-ilmu, mengetahui, hidup, memiliki kuasa, memiliki kemauan, mendengar, melihat, dan berbicara. Dan mereka mengingkari sifat-sifat yang lain. Maka yang diterima oleh Asy'ariyah hanya sifat dzatiyah. Yang diterima oleh Asy'ariyah hanya sifat dzatiyah, sifat yang selalu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali dan demikian seterusnya abadi. Ilmu, ya, mengetahui, mendengar, hidup dan seterusnya. Dan Asy'ariyah menolak semua sifat fi'liyah. Mengingkari semua sifat fi'liyah. Allah turun, Allah datang, berada di atas ars, dan seterusnya. Semua sifat fi'liyah mereka ingkar, dan mereka hanya menerima sifat dzatiyah. dan sifat dzatiyah ini pun tidak mereka terima seluruhnya. Namun mereka hanya menerima 7 sifat dzatiyah. Yang ini mereka terima bukan karena dalil. Yang mereka terima bukan karena dalil. Namun kata mereka karena 7 sifat ini ditetapkan oleh akal. Akal mengatakan kalau Allah zat pencipta alam semesta ini harus punya sifat hidup, mendengar dan seterusnya berdasarkan akal. Maka 7 sifat ini diterima bukan karena dalil. Bukan karena dalil, akan tapi karena 7 sifat ini ada tuntutan akal. Karena akal menuntut bahasanya Allah zat yang jadi penguasa alam semesta harus punya sifat mengetahui, hidup, mendengar, melihat dan seterusnya. Bukan karena sifat tersebut adalah sifat yang ditetapkan oleh dalil kemudian diimani. Maka inilah 3 jenis al-ta'til. Yang paling parah adalah Jahmiyah, yang mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang diingkari semua, dan semua itu semua nama dan semua sifat. Yang dan lebih parah berikutnya adalah Mu'tazilah, yang mereka mengingkari semua sifat. Mereka mengingkari semua sifat dan hanya menerima nama yang tidak mengandung sifat. Dan yang paling rendah adalah Asy'ariyah, yang hanya menerima sifat dzatiyah dan mengingkari semua sifat fi'liyah. Menerima semua nama, sedangkan sifat hanya menerima sifat dzatiyah dan tidak menerima sifat fi'liyah. Dan sifat dzatiyah, 7 sifat dzatiyah yang diterima juga bukan karena ketundukan terhadap dalil, namun karena inilah yang ditetapkan oleh akal. Dan dalil semuanya, baik Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, dalam sifat yang mereka ingkari, mereka berdalil bahasanya menetapkan dan mengimani sifat itu menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk dan menyebabkan Allah itu berjasa. Demikian anggapan mereka. Karena mereka tidaklah melihat, tidaklah menyaksikan adanya sesuatu yang memiliki sifat, yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut, kecuali dia adalah benda yang berjasa, atau kecuali hadil ajzan, kecuali jasad-jasad ini, yaitu jasad-jasad makhluk. Kemudian padahal Allah mengatakan tidak ada satupun yang semisal dengannya. Akhirnya fata ayyana, maka jelas, maka haruslah ada pengingkaran terhadap sifat dan peniadaan terhadap sifat dalam rangka mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Demikianlah anggapan mereka. Oleh karena itu mereka menamai orang-orang yang menetapkan sifat, mereka sebut dengan musabbihah. Mereka sebut ahlu sunnah, ahlu sunnah salafus saleh, yang menerima, yang menetapkan sifat dan mengimani sifat, mereka sebut dengan musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini menunjukkan keyakinan mereka. Bahasanya menetapkan sifat itu dianggap serupa dengan, menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal Allah tidak serupa dengan makhluk. Akhirnya mereka menolak dan mengingkari sifat. Wawakafu, dan mereka menyikapi nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan adanya sifat, dalil-dalil yang menetapkan adanya sifat bagi Allah, mereka memberikan 2 sikap. Sikap yang pertama adalah mereka imani lafadznya, mereka terima lafadz sifat, sedangkan maknanya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka diam, tidak mau menjelaskannya, dan menyerahkan maknanya kepada Allah, diiringi dengan mengingkari kalau lafaz tersebut menunjukkan sebuah sifat. Dan mereka anggap dan mereka namai jalan ini, metode ini adalah jalannya salaf, dan mereka katakan metode dan jalannya salaf itulah yang lebih selamat. Maka sikap yang pertama adalah sikap tafwid. Kemudian sikap yang kedua adalah mereka palingkan dalil-dalil ini dari maknanya yang benar. Kemudian mereka bawa dengan makna yang mereka buat-buat dan mereka ada-adakan. Mereka namai jalan ini dengan sebutan jalan ta'wil. Dan mereka sebut jalan ta'wil ini, mereka sebut dengan tariqah dan metode dan jalannya khalaf. Lawan dari salaf. Dan mereka mengatakan bahasanya metode khalaf ini, inilah yang a'lam wa ahkam, inilah yang lebih ilmiah, dan inilah yang lebih bijaksana. Sehingga mereka mengatakan jalan salaf itu aslam, sedangkan jalan khalaf itu ahkam wa a'lam. Maka alu ta'til berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memberikan dua sikap berkaitan dengan dalil-dalil yang memuat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mengambil sikap tafwid. Mengambil sikap tafwid. Dan yang kedua adalah mengambil sikap ta'wil, yang hakikatnya adalah tahrif. Karena menafsirkan dengan penafsiran yang menyimpang. Penafsiran dengan penafsiran yang menyimpang itulah tahrif. Maka alu ta'til, maka ta'til itu ada dua macam. Ta'til cuma sekedar mengingkari sifat, namun tidak memberikan makna baru, makna buatan sendiri terhadap sifat yang diingkari. Ta'til dengan jenis macam ini, maka ini disebut tafwid. Mereka mengingkari kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Mereka menerima kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yadun. Dan apa yang dimaksud dengan tangan, apa yang dimaksud dengan yadun? Mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau menjelaskannya. Mereka tidak memberi makna baru. Namun itu tidak diterima. Yang jelas itu bukan tangan. Yang jelas itu bukan tangan. Maka mereka mengingkari sifat, namun tidak memberi makna yang baru untuk sifat yang diingkari. Nah, ini tafwid. Kemudian yang kedua adalah mereka mengingkari sifat. Setelah sifat itu diingkari, mereka beri makna baru untuk sifat itu. Yang makna baru ini adalah buatan mereka sendiri yang tidak ada dalilnya. Maka ini disebut tahrif atau ta'wil. Mereka ingkari tangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka katakan tangan maknanya adalah kekuasaan. Maka ta'til jenis yang kedua ini disebut tahrif. Dan dua hal ini, tahrif dengan tafwid, itu sama-sama disebut ta'til. Sama-sama disebut ta'til. Bantahan untuk subuhat mereka, untuk dalih mereka, kita katakan tidaklah diragukan bahasanya tamtsil. Ini bantahan untuk alu tamtsil. Al-Quran telah mengatakan untuk meniadakan tamtsil untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pengingkaran terhadap tamtsil ini, Allah firmankan surat Asy-Syura, "Laisa kamitsli syai'." Tidak ada satupun yang makhluk yang semisal dengan Allah. Di surat Maryam, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah engkau mengetahui adanya sesuatu yang semisal dengan Allah? Dan jawabannya tidak. Maka ini disebut istifham takriri, istifham untuk menetapkan satu hal. Demikian di surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang semisal sekufu dengan Allah. Demikian juga firman Allah, wala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan, tandingan dalam rububiyah, tandingan dalam uluhiyah, dan tandingan dalam asma wa sifat, tandingan dalam nama dan sifat Allah. Maka tandingan di sini mencakup tiga hal ini, sehingga ayat ini bisa kita jadikan dalil untuk menunjukkan Allah tidak semisal dengan makhluk. Demikian juga firman Allah, fala tadribu lillahi amsal, janganlah kalian membuat permisalan untuk Allah. Akan tetapi meskipun Al-Quran, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari kalau dirinya serupa dengan makhluk, Allah tetapkan untuk dirinya sifat-sifat sempurna. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua hal. Yang pertama, nafiyat tasybihan. Allah ingkari kalau ada satu makhluk yang serupa dengan Allah. Ini diambil dari laisa kamitslihi syai'. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dua sifat untuk dirinya, yaitu mendengar dan melihat. Yang ini diambil dari huwa as-sami'ul basir. Di sini Allah menyebutkan dua nama, dan setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Allah punya nama maha mendengar, artinya dia punya sifat mendengar. Allah punya nama maha melihat, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat melihat. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya dua hal ini bisa dikumpulkan. Dua hal ini bisa dikumpulkan. Menetapkan sifat itu tidak bertentangan dengan meniadakan keserupaan Allah dengan makhluknya. Padahal maka ayat ini menunjukkan bahasanya menetapkan sifat itu tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena tidak ada talazum, tidak ada hubungan erat di antara keduanya. Demikian pula kita jumpai dalam banyak ayat Al-Quran. Kita jumpai dalam ayat tersebut terdapat penetapan sifat diiringi dengan pengingkaran terhadap adanya tasybih. Janban ila janbin. Dan ini bersebelahan. Ini bersebelahan sebagaimana di surat Asy-Syura tadi. Bersebelahan. Awal ayat mengingkari adanya tasbih, kesupan Allah dengan makhluknya, dan di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat. Dan inilah akidah salafus salih. Inilah akidah salafus salih. Bahasanya menetapkan sifat itu tidak bertentangan dengan pengingkaran terhadap adanya tasbih, kesupaan antara Allah dengan makhluknya. Maka salafus salih dan itulah ahlus sunnah, mereka menetapkan sifat untuk Allah dan mengingkari at-tasybih wa tamtsil, mengingkari kalau Allah serupa dan semisal dengan makhluknya. Dan siapa yang beranggapan bahasanya menetapkan sifat itu tidak pantas bagi Allah, karena menetapkan sifat berarti at-tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka sesungguhnya yang menyeretnya untuk memiliki pemahaman semacam ini adalah su'u fahmihi, adalah karena dia memiliki pemahaman yang rusak. Karena dia memiliki pemahaman bahasanya menetapkan sifat itu menyebabkan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka pemahaman yang keliru ini menyebabkan orang ini, menyebabkan dirinya mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sehingga orang yang jahil ini, orang yang bodoh ini menyerupakan Allah, sebenarnya pertama kali dia menyerupakan Allah, kemudian baru dia melakukan taksir. Maka dia melakukan sesuatu yang tidak layak bagi Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Seandainya hatinya bersih dari kekotoran tasybih, seandainya pikirannya bersih, tidak ada dalam benaknya tasybih, anggapan bahasanya menetapkan sifat itu menyerupakan Allah, tentu yang segera tertangkap dalam pikirannya al-mutabadar as-sabiq ila fahmi, yang segera tertangkap pada pemahamannya ketika membaca dalil-dalil sifat, maka dia akan pahami bahasanya sifat Allah adalah sifat yang sangat sempurna, dan sangat agung. Yang pemahaman ini memutus dan menghilangkan anggapan adanya kaitan tasybih, adanya kaitan atau hubungan tasybih atau musyabahah, adanya kesupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sehingga hatinya itu siap untuk mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhin yaliku bihi, sesuai dengan bentuk yang layak dan pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di samping mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari keserupaan dengan makhluk. Adapun orang yang beranggapan bahasanya sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk, maka sebenarnya dia tidaklah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, dan tidak mengagungkan Allah hak qadarih dengan sebenar-benar pengagungan. Oleh karena itu dia terjumus dalam perkara yang dia telah terjumus ke dalamnya, yaitu waratatu ta'til, yaitu terlibat dalam ta'til. Dan jadilah dia menamai orang yang menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah dan membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan sesuai dengan tuntutan Quran dan Sunnah, dia namai sebagai musyabbih, orang yang menyerupakan dengan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau mujassim, atau menetapkan Allah itu berjasa. Hal ini nadharan, mengingat apa yang ada di dalam hatinya berupa anggapan bahasanya sifat Allah itu serupa dengan sifat makhluk, dan dia tidak menyadari bahasanya sifat yang Allah tetapkan adalah bahasanya sifat itu, itulah yang lebih layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka intinya ahlu ta'til adalah orang yang menyerupakan Allah, menyerupakan Allah pada awalnya, kemudian melakukan ta'til pada keduanya, pada langkah yang kedua. Wala haula wala quwata illa billah. Maka di sini disampaikan oleh penulis apa yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan kullu mu'adilin mumatsilun. Kullu mu'adilin mumatsilun. Semua ahlu ta'til itu ahlu tamtsil. Semua ahlu ta'til itu ahlu tamtsil. Karena orang-orang yang melakukan ta'til, orang yang mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu diawali dengan anggapan dan persepsi dalam pikirannya Kalau sifat Allah, jika kita terima sifat Allah, kita mengimani Allah punya sifat, maka kita berarti menjadikan Allah serupa dengan makhluknya. Ini yang ada di benaknya. Maka yang pertama kali di benak ahlu ta'til, orang yang mengingkari sifat Allah, adalah anggapan tamtsil. Oh, kalau saya terima kalau Allah punya punya sifat mendengar, melihat, atau saya menerima kalau Allah itu memiliki sifat tangan, oh, maka berarti nanti Allah seperti makhluk. Maka di benaknya ada anggapan kalau Allah menetapkan sifat itu menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak boleh serupa dengan makhluk. Allah harus berbeda dengan makhluk. Supaya Allah tidak serupa dengan makhluk dan supaya Allah berbeda dengan makhluk, maka kita tiadakan, kita ingkari sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kullu mu'attilin mumatsilun. Kullu mu'attilin mumatsilun. Semua ahli ta'til, semua orang yang mengingkari sifat Allah, itu adalah ahli tamtsil. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena ta'til, karena pengingkaran sifat, itu berangkat dari anggapan bahasanya menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka sungguh aneh ketika mereka menamai orang yang menetapkan sifat itu mereka namai sebagai ahlu tamtsil, mereka namakan dengan musyabbih, padahal sebenarnya yang ahlu tamtsil adalah mereka sendiri. Padahal ahlu tamtsil itu mereka sendiri. Karena kita, karena ahlu sunnah menerima, menetapkan sifat sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan penuh bahwasanya sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk, melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk, sebagaimana hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Maka sebagaimana yang telah kita singgung dalam pertemuan yang lewat, sebab kesesatan ahlu ta'til, demikian juga ahlu tamtsil, sebab kesesatannya adalah karena pikiran, kotoran pikiran yang ada di dalam benaknya. Bukan karena dalil, karena kotoran pikiran yang ada di benaknya. Yaitu di benaknya punya anggapan bahwasanya menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka punya kaidah, ya kaidah ini ada di pikirannya. Menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah karena inilah maka kemudian timbullah ahlu tamtsil dan timbullah ahlu ta'til. Semua mereka ahlu tamtsil dan ahlu ta'til punya kaidah menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian ahlu tamtsil itu menerima konsekuensi ini. Ya memang gak apa-apa. Akhirnya mereka terjemuh dalam tamtsil. Kalau Allah mendengar sebagaimana mendengar makhluk, punya tangan sebagaimana tangan makhluk, dan seterusnya. Nah, karena dia menerima konsekuensi, punya kaidah menetapkan sifat bagi Allah itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian realita menunjukkan, dalil-dalil menunjukkan kalau Allah punya sifat, maka ahlu tamtsil menerima konsekuensi. Oh, ini konsekuensinya gimana nih? Allah punya sifat, ya sudah Allah serupa dengan makhluk. Maka terjatuhlah sekelompok orang ke dalam bid'ah tamtsil. Sedangkan ahlu ta'til ini juga punya kaidah yang sama, menetapkan sifat yang ada dalam pikiran mereka. Menetapkan sifat itu menyebabkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka lihat, oh ini ada dalil-dalil yang menetapkan bahasanya Allah itu memiliki sifat ini dan itu. Akhirnya mereka katakan, oh tidak boleh. Tidak bisa Allah, tidak bisa, dan tidak boleh serupa dengan makhluk. Akhirnya mereka ingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imamul A'immah Nasir Sunnah Abu Bakar Muhammad bin Ibnu Khuzaimah. Gelar Ibnu Khuzaimah adalah Imamul A'immah. Dalam bantahan beliau untuk Jahmiyah dan murid-murid mereka, yaitu orang-orang yang beranggapan bahasanya menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan kami kutip perkataan beliau secara ringkas dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan, dan Jamiah, semoga Allah melaknat mereka, beranggapan bahasanya ahlu sunnah dan orang-orang yang mengikuti asar, mengikuti sunnah, mengikuti hadis, yang berkata berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi mereka, yang menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, fi muhkam tanzilihi, dalam ayatnya yang muhkam, ayatnya yang tegas dan jelas maknanya, yang ayat tersebut musbat, ada baina dafatain, di antara dua lembaran, maksudnya ya, seluruh isi Al-Quran. Al-Quran itu di antara dua lembaran, lembaran depan sampai lembaran belakang. Atau bahasa bebasnya cover depan sama cover belakang, nah, di sana ada, di sanalah Al-Quran. Yang ayat-ayatnya tersebut semuanya ada dalam Al-Quran. Dan demikian pula menetapkan sifat yang ditetapkan, yang Allah tetapkan melalui lisan Nabi-Nya Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan nukilan orang yang bisa dipercaya dari orang yang bisa dipercaya, mausulan terus bersambung sampai Nabi. Mereka namai ahlu sunnah, Jahmiyah itu menamai ahlu sunnah dengan sebutan musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Hal ini disebabkan karena kebodohan mereka terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan karena sedikitnya pengetahuan mereka dengan bahasa Arab yang mereka itu, dengan bahasa Arab itulah mereka diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, kami katakan dan demikian juga telah dikatakan oleh para ulama kami seluruhnya, yaitu para ulama ahlu sunnah. Jadi dikatakanlah semua para ulama ahlu sunnah min jamil aktar, dari semua daerah. Kami ahlu sunnah dan semua para ulama ahlu sunnah mengatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan kita azza wa jal, itu memiliki wajah. Sebagaimana yang telah Allah beritahukan kepada kita fi muhkam tanzilihi, dalam ayat Al-Quran yang muhkam, yang tegas dan jelas maknanya. Lalu Allah sifati wajahnya, ya, dengan Allah katakan wajahnya adalah wajah yang jalal wal ikram, yang agung dan mulia. Dan Allah tetapkan bahasanya wajahnya adalah wajah yang abadi, yang baqa. Dan Allah tiadakan kebinasaan untuk wajahnya. Dan kami katakan sesungguhnya wajah Allah Rabb kami azza wa jal itu memiliki cahaya, itu memiliki dhiya, memiliki cahaya wal baha, dan memiliki kecemerlangan, yang seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab yang menutup wajahnya, niscaya cahaya wajahnya akan membakar segala sesuatu yang dijumpai oleh pandangannya, segala sesuatu yang dia pandang dan dia lihat, seluruhnya terbakar dengan cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu terang cahaya tersebut. Dan kami katakan sesungguhnya manusia juga punya wajah, namun Allah tetapkan kalau wajah manusia itu wajah yang nantinya binasa, yang nantinya ya, orangnya mati dan wajahnya hancur. Dan kami katakan bahasanya wajah manusia adalah wajah yang baru, dan adalah wajah yang diciptakan, lam takun, dulunya tidak ada. Fakawwanaha Allahu, lalu Allah adakan setelah dulunya tidak ada. Maka Allah adakan makhlukatan, dan dia adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Allah adakan wajah tersebut setelah dulunya tidak ada. Dan sesungguhnya semua wajah manusia adalah wajah yang fana, yang nantinya akan binasa, yang tidak abadi, yang tidak bakok. Yang wajah tersebut seluruhnya nanti akan mati, kemudian hancur. Kemudian akan Allah ciptakan kembali setelah wajah tersebut menjadi hancur. Setelah Allah ciptakan kembali, yaitu pada hari kiamat, maka jadilah wajah-wajah tersebut boleh jadi masuk surga, dan sehingga akan mendapatkan nikmat di dalam surga, atau masuk ke dalam neraka sehingga terazab dan tersiksa di dalam neraka. Maka apakah terlintas, wahai orang yang punya akal, ya dzul hijjah, wahai orang yang punya akal, apakah terlintas dalam benak orang yang punya akal, muqabun fihil aqlu, yang ada pada dirinya akal, dan dengan akal tersebut dia bisa memahami bahasa Arab dan mengetahui seruan dengan bahasa Arab dan mengetahui keserupaan, maka apakah terlintas dalam benak orang ini bahasanya wajah ini, yaitu wajah manusia, itu serupa dengan wajah itu, yaitu wajah Allah. Padahal jelas Allah mengatakan berbeda. Ini wajah makhluk, itu wajah bukan makhluk. Ini wajah yang fana, yang nantinya akan hancur dan binasa, dan itu wajah yang abadi. Setelah membaca hal ini, apakah bisa dikatakan dan mungkinkah terlintas dalam benak orang bahasanya wajah makhluk itu serupa dan mirip dengan wajah Allah? Wahal, dan apakah di sana, wahai orang yang berakal, ada kemiripan antara wajah Rabb kita Jalla Sana'uh, yang wajah tersebut adalah sebagaimana telah kami ceritakan dan telah kami jelaskan sifatnya. Bahasanya wajah tersebut adalah wajah yang mulia, wajah yang abadi, wajah yang kekal, wajah yang bercahaya. Telah kami jelaskan sifat wajah tersebut dengan dalil Quran dan Sunnah. Apakah ada keserupaan antara wajah yang semacam ini? Bitashbih, apakah ada keserupaan dengan wajah manusia yang telah kami sebutkan dan telah kami gambarkan bagaimanakah wajah manusia? Wajah yang makhluk, wajah yang baru, wajah yang fana, yang akhirnya nanti mati dan binasa. Walau kana, seandainya ketika Ahlussunnah menetapkan Allah memiliki wajah, maka seandainya itu adalah tasbih yang dilakukan oleh para ulama kita, ulama Ahlussunnah, niscaya semua orang akan mengatakan bahasanya manusia punya wajah, babi juga punya wajah, munyuk juga punya wajah, kera juga punya wajah, binatang buas punya wajah, keledai juga punya wajah, bagal, peranakan antara keledai dan kuda, juga punya wajah, ular juga punya wajah, bahkan kalajengking juga punya wajah. Maka seandainya dengan sekedar sama-sama, seandainya orang itu beranggapan ketika Allah punya wajah dan manusia punya wajah, berarti wajah Allah serupa dengan wajah makhluk, karena namanya sama-sama wajah. Ingat, babi juga punya wajah, munyuk juga punya wajah, bahkan kalajengking juga punya wajah. Tentu orang bisa mengatakan bahasanya wajahnya babi, wajahnya munyuk, wajahnya kera dan seterusnya itu serupa dengan wajahnya manusia. Bahasanya makhluk-makhluk tadi punya wajah, qatsabaha, dan sungguh serupa wujuhu bani Adam, wajahnya manusia, dengan wajahnya babi, dengan wajahnya kera, wajahnya anjing, dan makhluk-makhluk yang lainnya yang telah aku sebutkan. Dengan alasan, bukan sama-sama wajah. walastu ahsib, dan aku tidak punya anggapan. Kalau orang Jahmiyah yang ahlu taktil yang paling cerdas, tentu aku tidaklah beranggapan seorang yang Jahmiyah yang dia merupakan ahli taktil yang cerdas, seandainya berkata kepadanya aqwamun nasi alaihi, orang yang paling dia hormati, ada orang yang paling dia hormati, dihormati oleh orang Jahmiyah ini, orang tuanya atau yang lainnya atau gurunya, orang yang sangat dia hormati, kemudian orang yang sangat dia hormati tersebut mengatakan kepada orang tadi, orang yang Jahmiyah tadi, wajhuka yusbihu wajhal khinzir, wajahmu itu kok mirip wajahnya babi, atau kalau enggak ya wajahnya munyuk alias kera, atau wajahnya anjing, atau wajahnya keledai dan bagal, dan semacamnya, kecuali Jahmiyah tersebut akan marah. Meskipun itu dikatakan oleh orang yang paling dia hormati. Dan ketika orang itu dimarahi oleh orang yang paling dia hormati, biasanya enggak berani marah. Ya kan? Atau orang yang dia sangat hormati, sangat dia muliakan, memarahi. Marahi orang ini, berani marah? Tidak akan berani marah. Merah telinga, merah muka saja enggak berani. Karena ini adalah orang yang sangat dia hormati dan sangat dia muliakan. Dan seandainya ada orang yang sangat dia muliakan, sangat dia hormati, mengatakan kepada seorang Jahmi, wajahmu kok mirip wajah kera, maka meskipun orang ini adalah orang yang sangat dia hormati, dia akan marah. Selama dia adalah akal, selama dia adalah orang yang masih punya akal, dia akan marah. Dianggap wajahnya serupa dengan wajah babi, serupa dengan wajah anjing. Dan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan bahasanya wajahnya adalah serupa dengan wajah makhluk? Seandainya kita tetapkan Allah punya wajah, maka berarti wajah Allah serupa dengan makhluk. Dan ingat, Jahmiyah itu punya anggapan, mereka mengingkari sifat setelah terlebih dahulu punya tasbih. Setelah terlebih dahulu ada dalam benaknya kalau wajah Allah itu serupa dengan wajah makhluk. Akhirnya dia ingkari kalau Allah punya wajah. Kemudian beliau mengatakan, faidakana madzakarna, maka jika apa yang telah kami sebutkan sebagaimana yang telah kami gambarkan, maka jelaslah menurut orang-orang yang masih punya akal dan menurut orang-orang yang masih punya tamyiz. Orang yang punya tamyiz apa? Orang yang tidak gila, ya, masih bisa membedakan. Orang yang tidak punya tamyiz adalah orang yang gila. Barang siapa yang menuduh ahlul azhar, ahlu sunnah, yang berkata sebagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tuduh bahasanya ahlu sunnah itu menyerupakan Allah, maka dia telah melakukan, telah mengatakan perkataan yang batil dan dusta, perkataan yang palsu dan dusta, dan dia telah menyelisih Quran dan Sunnah dan keluar dari bahasa Arab. Karena semata-mata dalam bahasa dikatakan ini Allah punya wajah, kemudian manusia punya wajah, itu tidak menunjukkan kalau wajah Allah serupa dengan wajah manusia. Sebagaimana dalam bahasa Arab dikatakan manusia punya wajah dan babi dan kera juga punya wajah, namun tidaklah maknanya menurut bahasa Arab wajah manusia ini serupa dengan wajah babi dan kera. Kemudian beliau mengatakan, orang yang mengingkari sifat Allah, yaitu Jahmiyah, mengingkari semua sifat bagi Allah, padahal sifat tersebut Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang muhkam, dan Allah tetapkan melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebabkan karena kebodohan mereka dengan ilmu, dan hal tersebut karena mereka menjumpai dalam Al-Quran bahasanya Allah menyebutkan atau meletakkan nama-nama yang menjadi nama-nama sifatnya Allah berikan kepada sebagian makhluknya. Fatawahamu, maka mereka beranggapan karena kebodohan mereka dengan ilmu bahasanya barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, yaitu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fasma'u, maka dengarkanlah wahai orang yang masih punya akal, ma'abiyana min jahli ha'ula ilmu atilah, betapa jelasnya kebodohan mereka-mereka, orang-orang yang mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sampaikan sebab kenapa Jahmiyah mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena setelah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat untuk dirinya, mereka jumpai dalam Al-Quran Allah memberikan sifat tersebut untuk makhluknya. Allah katakan bahasanya manusia mendengar, manusia melihat, manusia melihat. Setelah Allah mengatakan bahasanya dirinya mendengar dan melihat, akhirnya maka mereka beranggapan bahasanya orang yang menetapkan sifat bagi Allah, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Aku katakan, aku jumpai Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat untuk dirinya fi ghairi maudu'in, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Lalu Allah memberitahukan kepada hambanya, hamba-hambanya orang-orang yang beriman, kalau dia memiliki sifat mendengar dan melihat. Wawassami'ul basir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang manusia. Allah katakan, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, jalla wa'ala, kalau dirinya melihat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, beramalah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Demikian juga Rasulnya akan melihat amal kalian, demikian juga orang-orang yang beriman. Maka Allah mengatakan bahasanya Allah melihat. Dan Allah pun berfirman kepada Musa dan Harun alaihimassalam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Maka Allah menetapkan kalau dirinya melihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahasanya Allah melihat amal manusia. Dan sesungguhnya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah seorang manusia juga melihat amal manusia. Demikian juga Allah mengatakan, alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis samai. Tidakkah mereka melihat burung yang burung ini ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia terbang fi jawi, di udara yang ada di atas sana. Maka di sini Allah menetapkan bahasanya manusia juga melihat. Wa banu Adam, dan manusia, yarauna, mereka juga melihat. Mereka melihat burung yang Allah tundukkan, yang terbang di udara di atas sana. Maka Allah menetapkan bahasanya dirinya melihat, dan Allah katakan manusia juga melihat. Rasulnya melihat, orang-orang yang beriman juga melihat, dan manusia seluruhnya juga melihat. Allah berfirman, wasna al-fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buatlah perahu bi'ayunina, dengan mata kami, dengan penglihatan dengan mata kami, dengan pengawasan dengan mata kami. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah dengan hukum Rabbmu, dengan ketentuan Tuhanmu, maka sesungguhnya engkau dalam pengawasan dengan mata kami. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan untuk dirinya kalau dirinya punya mata. Dan Allah juga menetapkan bahasanya manusia punya mata. Allah mengatakan, tara'yunahum tafidu minad dam'i. Engkau lihat wajah mereka pendeta-pendeta Nasrani yang beriman tersebut, ketika dibacakan pada mereka Al-Quran, tafidu bercucurlah, kau lihat bercucuran, nadamai air mata setelah dibacakan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahasanya dirinya punya mata, dan manusia pun keturunan Adam juga punya mata. Kemudian Allah berfirman kepada iblis, semoga Allah melaknat iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan dua tanganku? Dan Allah juga mengatakan, bahkan kedua tangannya terhampar, tangannya itu membelanjakan, mengeluarkan perbendaraannya, pemberiannya, kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan bahasanya Rabb kita Jalla wa'ala, Allah tetapkan untuk dirinya kalau dirinya punya dua tangan. Dan Allah juga memberitahukan kepada kita bahasanya manusia juga punya dua tangan. Apakah yalzam menjadi sebuah keharusan menurut mereka-mereka orang-orang yang fasik karena kebid'ahannya? Bahasanya orang yang menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam ayat-ayat ini, maka berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hasyalillah, tentu satu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil, ayakuna hadza tasybiha. Kalau hal ini yaitu menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana yang mereka klaim, yang mereka mengklaim hal ini, yaitu mereka mengklaim bahasanya menetapkan sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluk disebabkan karena kebodohan mereka dengan ilmu. Sekian perkataan Ibnu Khuzaimah yang diambil dari kitab beliau. Beliau punya satu kitab judulnya Kitab Tauhid. Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Dan Kitab Tauhidnya Ibnu Khuzaimah ini cuma khusus membahas tauhid asma wa sifat. Sebagaimana tauhid, Kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari di Sahih Bukhari punya bab, judul bab Kitab Tauhid. Dan isi Kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari itu sama dengan Kitab Tauhid dalam bukunya Ibnu Khuzaimah, yaitu hanya menetapkan tauhid, membahas tauhid asma wa sifat. Maka ini di antara bantahan yang diberikan oleh Imamul A'immah Muhammad Ibnu Khuzaimah terhadap Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan bantahan beliau adalah radun mubhim, adalah bantahan yang menyebabkan orang yang dibantah itu diam dan tidak bisa membalas. Mereka tidak mampu untuk memberikan jawaban. Dan Jahmiyah ini juga telah dibantah oleh para imam-imam yang besar semacam Imam Ahmad, Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga Ibnul Qayyim. Dan tidaklah henti-henti bantahan mereka, walhamdulillah ada di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Adakah buku khusus yang membahas tentang ayat-ayat atau hadis serta penjelasan para ulama salaf tentang wajah Allah. Bahasa tentang wajah Allah ada tersebar dalam buku-buku para ulama. Sebagaimana tadi ada penjelasan panjang lebar di kitab Tauhidnya Ibnu Huzaimah. Kalau untuk buku khusus wallah alam, adakah yang membahas tentang buku khusus tentang masalah ini? Namun yang jelas di bahasan-bahasan tentang masalah akidah, pembahasan ini adalah pembahasan yang bisa kita pastikan kita jumpai dalam buku-buku tersebut. Kakek dari pihak bapak maupun pihak ibu bisa menjadi wali dalam pernikahan. Kakek dari ibu tidak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah kakek dari pihak bapak. Kalau seorang sudah mampu untuk menikah, tapi orang tua belum mengizinkan dengan alasan belum punya gelar akademik, bolehkah anak laki-laki tersebut tidak mentaati orang tuanya? Jika ada orang tua ini telah, anak ini telah mampu secara mandiri, baik secara finansial dan yang lainnya, maka kalau ditanya tentang apakah durhaka, kalau seandainya dia tidak taat, jawabannya tidak durhaka. Bagaimana kaidah yang kemarin telah kita sampaikan. Dan jika orang tua memberikan satu aturan dan melanggar aturan tersebut itu tidak memberikan mudarat kepada orang tua dan memberi manfaat untuk anak, maka tidak taat dengan aturan orang tua dalam hal ini adalah tidak durhaka. Akan tapi ya, jika memang benar-benar mampu, kita katakan, kita sarankan, ya terus saja dinego, insya Allah ya, banyak-banyak berdoa ya, untuk supaya Allah bukakan hati, insya Allah akan diberi izin. Jika memang orang tua juga melihat kalau ini memang sudah mampu. Mohon penjelasan tentang masalah jilbab dan khimar. Apakah jika memakai kudung tidak hingga lutut berdosa dan belum syar'i? Mohon penjelasan lagi apabila memang ada dua pendapat ulama. Apakah boleh seorang yang mengambil pendapat ulama yang berbeda dengan pendapat ulama yang diambil saudarinya menyalahkan? Karena secara penampilan saudarinya itu berbeda dengan dirinya. Dan dalam masalah mengikuti ulama, dipilih dengan cara apa, atau dengan kemantapan hati, atau dengan apa? Ya, telah kita sampaikan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Khimar itu sama dengan jilbab, atau khimar atau jilbab itu berbeda dengan khimar. Maka pertanyaan, jika memakai kudung tidak hingga lutut berdosa, kalau menurut ulama yang mengatakan jilbab itu berbeda dengan khimar, maka ini berdosa karena belum berjilbab. Karena belum berjilbab, karena jilbab itu adalah ya, satu pakaian, satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh, ya, menutupi seluruh tubuh seperti mantel hujan. Sehingga belum sa'i menurut pendapat ini. Namun ya, kalau menurut pendapat yang mengatakan kalau khimar itu berbeda dengan jilbab, ya, khimar itu sama dengan jilbab, ini tidak masalah. Jika telah terpenuhi, telah tertutup seluruh syarat-syarat pakaian muslimah, seluruhnya telah terpenuhi, ya, sudah, maka dia telah berpakaian muslimah yang syar'i. Maka apakah boleh saling menyalahkan? Maka tentang masalah ini, insya Allah ini adalah masalah khilaf ya ijtihadiyah, yang seorang itu tidak boleh menyalahkan orang lain, saudaranya atau saudarinya yang memiliki dan mengambil pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Masalah mengikuti para ulama untuk memilih dengan cara apa? Ada dua cara. Yang pertama, jika seorang itu punya kemampuan untuk menimbang, ya, memilah dan memilih, maka adalah dia timbang dengan dia pilah dan dia pilih. Dia akan memilih pendapat ulama yang mengatakan jilbab itu berbeda dengan khimar, ataukah dia memilih pendapat yang jilbab dan khimar itu sama saja. Yang kedua, jika seorang itu tidak bisa memilih dan menimbang manakah yang lebih tepat dan manakah yang lebih kuat, maka dia bisa menimbang dan memilih pendapat hal ini dengan manakah yang dia mantepi ulamanya, orangnya. Manakah yang dia mantepi dari pendapat yang ada, ya, karena dalil, ya, maka itulah yang dia ikuti. Bagaimana cara para salaf membagi waktu belajar agama, urusan dunia, keluarga, dan bergaul dengan masyarakat? Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dia adalah termasuk orang yang cerdas dan pandai membagi waktu. Ini berkaitan dengan waktu malam. Maka beliau bagi waktu malam menjadi tiga bagian. Ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk belajar, dan ada waktu untuk keluarga. Yang jelas masalah ini adalah masalah urusan, asalnya adalah perkara ada. Dan dalam masalah perkara ada ini, maka ada kebebasan dan ada kelonggaran bagaimanakah mengatur dan membagi waktu. Bagaimana dengan sifat yang Allah sifatkan, Allah tetapkan untuk dirinya namun memiliki kekurangan, sebagaimana dalam sabudahar, juga dalam hadis Muslim tentang keutamaan menjenguk orang sakit, Allah mengatakan, maritu, aku sakit, apakah harus ditakwil? Jawabnya tidak harus ditakwil, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditakwil. Namun fahamilah dengan makna zahir, fahamilah dengan makna zahir, dan ingat makna zahir itu bukan makna mufradat. Sebagian orang beranggapan bahasanya makna zahir itu makna mufradat, ini keliru. Makna zahir bukanlah makna mufradat. Makna zahir adalah makna satu kata dalam sebuah konteks, dalam sebuah siyak, maka itulah maknanya. Makna satu kata ketika diletakkan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah kontak, itulah makna zahir. Untuk hadis tentang keutamaan orang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada manusia, wahai manusia, kenapa engkau tidak menjengukku padahal aku sakit? Maka ayat ini jelas, kalau orang baca, atau hadis ini jelas, kalau orang baca hadis ini secara utuh. Kemudian Allah menjelaskan, yaitu maksudnya adalah, ada seorang muslim yang sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Itu yang Allah maksudkan dengan maritu. Aku sakit. Allah jelaskan sendiri maksud daripada kalimat aku sakit. Itu maksudnya ada seorang muslim yang sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Kenapa engkau tidak menjenguknya? Maka yang dimaksud dengan maritu di situ berdasarkan makna zahir bukanlah Allah yang sakit. Dan bukan berarti menetapkan sakit untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berdasarkan makna zahir, maritu maknanya adalah ada salah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sakit. Ingat ya, makna zahir itu bukan makna mufradat, bukan makna kosakata, namun makna sebuah kata yang terletak dalam sebuah konteks dan dalam sebuah kalimat. Apa maknanya? Maka itulah makna zahir. Demikian banyak orang tidak mempelajari dan berusaha mempelajari sifat-sifat Allah. Bagaimanakah yang demikian? Apakah agamanya jadi tidak sempurna? Jawabannya, bertambahnya ilmu itu menyebabkan bertambahnya iman dan bertambahnya kualitas agama seseorang. Oleh karena itu, maka orang yang tidak mempelajari secara detail tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kadar agamanya tentu berbeda dengan orang yang belajar masalah ini dengan cukup detail. Maka apakah orang tersebut tidak sempurna, agamanya tidak sempurna? Jawabannya iya. Boleh jadi tidak sempurna yang wajib, atau tidak sempurna yang mustahab. Kalau dia telah memahami sifat Allah Subhanahu wa taala secara global, dia punya pemahaman tentang sifat Allah secara global, bahasanya secara global dia yakini bahasanya sifat Allah sifat yang sempurna dan sifat Allah tidak ada, dia menetapkan sifat untuk Allah, dan dia pahami sifat Allah adalah sifat yang sempurna yang berbeda dengan makhluknya, maka ini adalah dia telah memiliki iman yang global tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun detail tentang masalah jamiyah, mu'attilah, musabbihah, maka ini bukan satu hal yang fardu ain atas setiap orang, dan ini bukan syarat untuk menyebabkan sahnya iman. Akan tapi syarat sahnya iman adalah seorang itu berkeyakinan Allah itu memiliki sifat, dan sifat Allah sifat yang sempurna yang berbeda dengan makhluknya. Akan tapi manfaat kita belajar detail tentang masalah ini adalah untuk meningkatkan kualitas agama dan kualitas iman kita. Dalam perkataan Imam Malik menanyakan tentang bagaimana sifat Allah adalah bid'ah, apakah bid'ah yang dimaksud, apa bid'ahnya membuat keluarnya seorang dari Islam. Bid'ah yang dimaksud adalah karena para sahabat tidak pernah menanyakannya, para sahabat tidak pernah membahasnya, maka membahas hal yang tidak dibahas oleh para sahabat, dan seandainya membahas halnya adalah manfaat tentu para sahabat telah membahasnya, maka inilah tak bid'ahnya. Dan bid'ah hal ini tidaklah mengeluarkan seorang dari Islam. Apalagi Imam Malik mengatakan uroka mubtadi'an. Uroka. Imam Malik tidak mengatakan araka mubtadi'an. Nah, Imam Malik mengatakan uroka mubtadi'an. Imam Malik mengatakan aku sangka engkau adalah ahli bid'ah. Aku sangka. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang menunjukkan orang yang berlebihan dalam agama. Aku sangka. Memang tidak mengatakan araka mubtadi'an. Aku yakin kau adalah ahli bid'ah. Tidak. Memang mengatakan uraka mubtadi'an. Memang tidak mengatakan araka mubtadi'an. Kalau Imam Malik mengatakan araka mubtadi'an, aku yakin kau ahli bid'ah dengan kata-katamu ini. Namun Imam Malik mengatakan uraka mubtadi'an. Aku punya prediksi kau ahli bid'ah. Punya anggapan, punya prasangka ahlul bid'ah, karena ini perkataan dan pembahasan dan perkataannya ahlul bid'ah yang menanyakan tentang masalah semacam ini. Dan apakah orang yang berkata kepada Imam Malik tersebut difonis Imam Malik sebagai ahlul bid'ah? Tidak. Karena Imam Malik tidak mengatakan araka mubtadi'an. Kalau Imam Malik mengatakan araka mubtadi'an, maka Imam Malik memfonis orang ini sebagai ahlul bid'ah. Imam Malik mengatakan uraka mubtadi'an. Aku punya sangkaan kalau engkau ahli bid'ah. Kenapa? Karena pertanyaanmu adalah pertanyaan ahli bid'ah. Pertanyaan orang yang hulu dalam agama. Apa hukumnya menunda nikah bagi seorang muslimah dan bagi laki-laki karena masih kuliah? Artinya menikah bila telah selesai kuliah. Berkaitan dengan masalah hukum menikah, maka hukum menikah kata para ulama itu berbeda-beda, bisa wajib, bisa mustahab, ya. Maka hukum asalnya adalah mustahab, namun bisa wajib ketika dalam satu kondisi, ketika orang itu bayar, dia telah punya kemampuan dan khawatir dengan zina. Namun jika belum sampai derajat demikian, maka tidak sampai derajat wajib. Maka jika demikian, maka jika tidak sampai derajat demikian, maka nikah adalah satu hal yang mustahab, satu hal yang sangat ditekankan, namun tidak sampai derajat wajib. Dan orang yang meninggalkan satu hal yang mustahab tidaklah berdosa. Tetapi jika telah sampai derajat wajib, kemudian dia menunda nikah pada telah sampai derajat wajib, maka di sini terdapat dosa karena meninggalkan satu hal yang wajib. Apakah ada nama yang khusus bagi Allah dan nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk? Paling ditanyakan maksudnya adalah tentang pemberian nama kepada seorang manusia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kita bahas secara detail panjang lebar kaidah-kaidah tentang pemberian nama untuk makhluk sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di fatwanya. Di antaranya adalah yaitu bukan nama yang tidak mengandung al, dan itu nama tersebut bukan karena melihat makna, dan cuma sekedar nama, dan beberapa kaidah yang lainnya. Saya kuliah di jurusan filsafat. Alhamdulillah sekarang sedang berusaha untuk keluar, mengundurkan diri, dan orang tua sudah mengizinkan. Namun ada salah satu kakak saya yang tidak setuju. Sekarang saya tahap menjalani kuliah di sebuah ma'had. Orang tua mengetahui, namun kakak saya tidak. Ketika ditanya kakak, saya berbohong bahasanya masih kuliah di filsafat. Apakah saya berdosa telah membohongi beliau? Saya seperti ini dengan alasan untuk menjaga keharmonisan hubungan orang tua dengan kakak, mengingat kakak selalu mendesak orang tua agar saya tetap di filsafat. Samping itu orang tua juga menyuruh demikian karena dengan alasan kalau saya kuliah di filsafat banyak mudarat dibandingkan manfaat. Masalah kuliah di filsafat saya enggak tahu ada jurusannya apa saja dan isinya apa saja. Terus yang baca banyak. Tapi yang jelas tidak semua filsafat itu terlarang. Perlu diperhatikan, tidak semua filsafat terlarang. Dan jangan terkecoh dengan kata-kata filsafat. Ketika ada satu hal dinamai dengan filsafat, namun di situ isinya bukan filsafat yang terlarang, maka itu bukan filsafat yang terlarang. Maka dilihat adalah hakikatnya, jangan dilihat namanya. Misalnya ada orang nyebut mungkin misalnya ngasih nama filsafat Jawa. Lalu pembahasannya apa? Pembahasannya tentang antropologi Jawa, bagaimana orang Jawa memandang hidup, bagaimana konsep hidup menurut budaya Jawa, pengetahuan semacam itu. Makanya tidak terlarang. Ini tidak terlarang. Filsafat yang terlarang adalah membahas sam'iyat, membahas masalah-masalah ghaibiyat, membahas masalah ilahiyat, membahas masalah metafisika dengan semata-mata logika. Itu yang dimaksud dengan filsafat yang dilarang oleh para ulama, yang dilarang oleh para ulama Ahlussunnah. Itu adalah membahas tentang masalah gaib, membahas tentang masalah metafisika, masalah kenabian, masalah ketuhanan, masalah wahyu dan yang lainnya, dan semuanya dasarnya adalah logika, perkataan orang kafir dan seterusnya. Maka jangan cuma melihat nama filsafat saja, namun perlu dilihat apa yang dimaksudkan, apa isinya. Karena penilaian itu dengan maknanya, menilai sesuatu itu dengan makna dan hakikatnya, bukan sekedar namanya. Jangan terkecoh dengan nama sehingga memberi penilaian yang serampangan dan gusa-gusu sehingga salah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah bohong tadi. Maka yang pertama, meskipun mau ditutup-tutupi, lama-lama nanti juga mesti tahu juga. Cepat lambat itu nanti juga akan terbongkar, diketahui oleh si kakak. Oleh karena itu, dan apalagi sudah bohong, kecuali kalau orang ini menggunakan bahasa tauriah, mungkin kita tidak masalah kalau bahasa tauriyah. Ya. Dijawab dengan, oh saya masih belajar. Ya. Saya masih belajar, belajarnya di tempat yang lain. Kalau kalimatnya kalimat semacam ini, maka boleh. Namun jika kalimatnya adalah kalimat dusta, saya masih kuliah di filsafat padahal tidak, maka ini dusta, ya tidak boleh. Dan nanti juga ujung-ujungnya nanti malah marah besar, karena selama ini ketahu dibohongi berbulan-bulan, baru tahu, maka ini malah akan timbul marah besar. Kalau bentuknya, jawabannya adalah dengan bentuk tauriyah, maka insya Allah tidak masalah. Dan jika bentuknya bohong, maka ini satu hal yang terlarang dan tidak akan membawa kebaikan. Oleh karena itu, maka jika menginginkan kebaikan, maka bicaralah apa adanya dengan bahasa yang bisa dipahami. Apakah bordir termasuk tabarut? Tergantung bordirnya. Jika bordirnya itu tolak ukurnya adalah menarik perhatian lawan jenis ataukah tidak. Jika bordirnya itu bordir yang tidak ini ada kain hitam di bordir hitam, maka ini tidak menarik perhatian, maka tidak masalah. Atau misalnya itu kerudung putih di bordir dengan warna putih, kan tidak masalah. Maka tolak ukurnya adalah dalam hal ini adalah menarik perhatian lawan jenis ataukah tidak. Maka bordir yang menarik perhatian lawan jenis itulah yang terlarang, dan yang tidak menarik perhatian lawan jenis itu tidak terlarang. Memakai warna yang berbeda antara kudung dan baju, apakah termasuk tabarut? Kudung hijau muda, baju hijau tua. Jawabannya tolak ukurnya adalah warna. Tolak ukurnya bukan harus sama ataukah, namun tolak ukurnya adalah pilihan warna itu menarik perhatian lawan jenis ataukah tidak. Menarik perhatian. Kalau perbedaan warna tersebut menyebabkan menarik perhatian lawan jenis, maka ini terlarang. Jika itu selama biasa-biasa saja, ya, maka tidak masalah. Jika ada yang melarang, tanyakan dalilnya. Jika ada yang melarang, apa dalilnya? Hukum asal bordir mubah. Ini perkara ada. Perkara ada, hukum asalnya mubah. Siapa yang mengatakan haram secara mutlak? Tanyakan dalil. Dan siapa yang masalah warna itu masalah ada, hukum asalnya mubah. Siapa yang melarang secara mutlak, pokoknya warna harus atas bawahan harus sama, nggak boleh beda, beda haram. Katakan apa dalilnya? Apa dalil mengharamkan hal ini? Berikan kaidah gitu. Jika ada yang halal, ada yang boleh, ada yang tidak, tolong bawakan kaidah. Oh, kalau warna ini sama warna ini boleh, warna ini sama itu nggak boleh. Nah, apa kaidahnya? Apa gobetnya? Apa tolak ukur dan parameternya? Bawakan. Dan parameter yang benar dalam masalah ini adalah menarik perhatian ataukah tidak. Bordir menarik perhatian ataukah tidak. Warna menarik perhatian ataukah tidak. Jika telapak tangan bukanlah aurat untuk wanita, maka bagaimanakah dengan punggung tangan? Apa harus pakai sarung tangan jika kudung belum menutup sampai kedua tangan? Jadi maksud dengan menurut ulama yang mengatakan seluruh badan perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, maka yang dimaksudkan dengan telapak tangan adalah bagian dalam telapak tangan ataupun bagian luar telapak tangan. Maka itu bukan termasuk aurat menurut ulama yang mengatakan itu bukan aurat. Bismillah sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.